lagu ini kanggo PM kabeh. Ya. Garis miring kanggo Riko. Ada Irma Permatasari Monata. Sinta, terima kasih. Luar biasa, pecah.